Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan tafsir Ulum Yasar pada surat An-Nisa ayat yang ke-13. Qala Allahu 'azza wa jal, tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan, ketetapan-ketetapan Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Dan siapapun yang menaati Allah dan Rasulnya, يُدْخِلُهُ, Allah pasti memasukkan dia ke dalam jannat, surga-surganya, yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang amat besar. Walal mufassir rahimallah, tilkal ahkamu al-ilahiyatu allati syara'aha Allahu fil yatama wan nisa'i wal mawarithi. Hukum-hukum tersebut, al-ilahiyatu, hukum-hukum tersebut yang bersumber dari zat yang berhak diibadahi, yaitu Allah, yang Allah syariatkan pada al-yatama, anak-anak yatim, wan-nisa, para wanita, wal-mawarif, dan hukum-hukum warisan. Di sini penulis tafsir Muyassar membalikan isyarat tilka itu kepada apa yang telah disebutkan dari ayat-ayat di awal surat An-Nisa, sehingga disebutkan hukum-hukum itu meliputi hukum yang terkait dengan anak-anak yatim, kemudian para wanita, dan warisan. Sebagian ahli tafsir yang lain mengembalikan isyarat tilka itu dikembalikan kepada al-mawarif, rincian yang telah disebutkan tentang hukum warisan. Dan yang disebutkan dalam tafsir Muyassar ini lebih luas, ya, mencakup warisan, para wanita, dan anak-anak yatim. Itu semua syara'i'uhu ad-dalatu 'ala annaha min 'indillahi al-'alimil hakim. Hukum-hukum tersebut yang Allah syariatkan terkait anak-anak yatim, para wanita, warisan adalah syara'i'uhu, syariat-syariat Allah, yang menunjukkan bahwasanya semuanya bersumber dari Allah, zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tilka hududullah. Nah, semua yang Allah tetapkan dalam syariatnya tidak lepas dari hikmah. Semua dibangun di atas ilmu, sebagaimana sudah kita lewati, Allah lebih mengetahui mana yang lebih tepat bagi hamba-hambanya. Qala wa man yuti'illaha wa rasulahu. Dan siapapun yang menaati Allah dan Rasulnya, waman umum di sini, siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, fima syara'a li'ibadihi, terhadap apa yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, min hadhil ahkami wa ghairiha, berupa hukum-hukum itu dan yang lain, hukum-hukum terkait dengan anak-anak yatim, hukum-hukum terkait dengan wanita, hukum-hukum terkait dengan warisan, demikian pula hal-hal yang lainnya terkait dengan agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum di sini, wa may yuti'illah wa rasulahu, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnah. Apa balasannya? Yudkhilhu jannatin kathiratil asjari wal qusuri. Yudkhilhu dengan jazm. Jawab dari isim syarat man. Yudkhilhu, Allah pasti memasukkan dia ke dalam jannat, surga-surga. Nah, yang kathiratil asyar, banyak pohonnya. Wal kusur, demikian pula istana-istana. Nah, ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari satu ayat banyak sekali disebutkan keutamaan demikian orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan menjalankan perintah Allah, demikian pula perintah Rasulnya, termasuk perintah yang paling besar yaitu bertauhid, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kunci utama. Demikian juga perintah-perintah yang bertingkat-tingkat, ada yang bersifat wajib maupun yang bersifat mustahab. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lainnya, ya, terkait dengan hal tersebut. Di antara manusia ada yang zalimun linafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Ada yang menzalimi dirinya dengan menyia-nyiakan sebagian kewajiban, namun dia termasuk ahli tauhid. Ada juga yang hanya mengerjakan kewajiban, meninggalkan perkara haram. Ada juga yang menyempurnakan yang wajib dan perkara sunnah. Sabiqun bil khairati biiznillah. Masuk deretan orang yang taat kepada Allah. Sekali lagi, yang paling besar, yang paling utama adalah tauhid. Demikian juga meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang dilarang itu sifatnya haram ataukah sifatnya makruh, dia tinggalkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling besar dari kemaksiatan itu adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa likullin darajatun bima amilu. Masing-masing orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang dia amalkan. Kecepatannya, kekuatan imannya, banyak sedikitnya, kualitasnya, itu sangat berpengaruh. Walaupun mereka sama-sama masuk ke dalam jannah surga. tingkat imannya, tingkat takwanya berpengaruh. Namun semua itu dijamin oleh Allah dalam ayat ini dan yang lainnya, mereka dijamin masuk ke dalam jannah surga. Yudkhilhu jannatin katsiratil asyjari wal qusuri. Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga-surga yang banyak pohonnya dan banyak istananya. Tajri min tahtiha al-anharu bimiyahiha al-azbati, yang mengalir di bawah surga-surga itu, kebun-kebun tersebut, al-anhar, sungai-sungai, bimiyahiha yang penuh dengan air, al-azbah yang segar. Nah, kenikmatan yang luar biasa. Wahum baquna fi hadzal na'imi khalidina fiha. Mereka baqun, tinggal di dalam kenikmatan tersebut. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis al-Qudsi, Allah mengatakan, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ma la 'aynun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Wala udhunun sami'at, demikian pula tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia, enggak pernah terbayangkan. Mereka kekal di dalamnya. Termasuk anugerah Allah yang terbesar adalah memandang wajah Allah. Demikian pula mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, waridwanullahi akbar. Nah, keridhaan Allah itu lebih besar daripada semua kenikmatan itu. Allah tidak lagi murka pada hamba-Nya yang beriman. La yakhrujuna minhu. Mereka tidak keluar dari jannah, dari surga kekal abadi. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur, bahwasanya pada hari kiamat kelak, ketika penduduk surga semuanya telah masuk ke dalam jannah, penduduk neraka juga demikian, yang menjadi penduduknya kekal abadi masuk ke dalam neraka, Allah mendatangkan al-maut, mendatangkan kematian dalam wujud kabsh, ya, amlah, dalam wujud domba kibas yang berwarna putih dan hitam. Kata ahli ilmu, putih itu hikayat tentang penduduk jannah, kemudian hitam neraka. Kemudian dipanggillah penduduk jannah hingga mereka melihat khawatir kalau terputus dari kenikmatannya. Mereka tahu itu adalah kematian. Kemudian dipanggil juga penduduk neraka. Mereka pun juga melihat, berharap semoga mereka terputus dari azab. Lalu disembelihlah al-maut tersebut. Maka penduduk surga kekal abadi di dalamnya. Demikian juga penduduk neraka yang menjadi penduduknya, kaum musyrikin, munafikin, kekal abadi di dalamnya. Kemudian kata mufassir, wa dzalika tsawabu wal falahul azim. Yang demikian itu, pahala semacam itu, masuk ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai, terdapat istana-istana yang megah, itu adalah keberuntungan yang amat agung. Nah, seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, hanyalah kalian disempurnakan balasan atas amal perbuatan kalian pada hari kiamat. Maka siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia beruntung, sukses, berhasil. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Thumma qala Allahu azza wa jal, kemudian Allah mengatakan, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, dia tinggal di dalamnya. Walahum walahu azabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Qala al-mufassir rahimallah, wa man ya'sillaha wa rasulahu. Setelah disebutkan keutamaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian disebutkan balasan bagi orang yang bermaksiat. Ini menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Ketika disebutkan kebaikan, disebutkan setelahnya kejelekan. Atau disebutkan kejelekan, kemudian disebutkan kebaikan. Demikian juga di sini sebutkan orang yang taat dan balasannya. Kemudian disebutkan orang yang bermaksiat dan balasannya. Qala al-mufassir rahimallah, dan siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang sudah kita sebutkan, maksiat yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Kata ahli tafsir, siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana bentuknya? Bi'inkarihi li'ahkamillah. Pertama, dengan pengingkaran dia terhadap hukum-hukum Allah. Dia mengingkarinya. Wa tajawuzihi ma syara'ahu Allahu li'ibadihi bitaghyiriha. Dan dia melampaui apa yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya dengan mengubah hukum-hukum itu. Dia mengingkarinya, dia melampauinya, mengubah hukum tersebut. Au ta'tilil amali biha. Yang kedua, atau ta'tilil amal, tidak mengamalkan dia mengakui hukum itu, ya, namun tidak mengamalkan. Yang pertama lebih berat, diingkari li ahkamillah, pengingkaran, mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkonsekuensi menolak hukum itu dan berkonsekuensi tidak mengamalkannya, mengingkari hukum-hukum tersebut. Ya, satu contoh, misal sholat. Sholat, seseorang bisa menjadi kafir dengan sebab pengingkaran dia terhadap kewajiban sholat lima waktu, sepakati oleh para ulama. Walaupun dia melaksanakan sholat, maka dia kafir, ya, mengingkari hukum-hukum Allah. Dia mengingkari misalnya puasa, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban haji bagi yang mampu, mengingkari syariat. Baik, atau sebaliknya, mengingkari hukum perkara yang haram, mengingkari bahwasanya zina itu haram, mengingkari bahwasanya mencuri itu haram. Dengan pengingkaran-pengingkaran semacam itu, berkonsekuensi keluarnya dia dari hukum, dari Islam. Ya, sehingga disebutkan di sini bagaimana bentuk bermaksiat kepada Allah, kepada Rasul. Satu, pengingkaran, mengingkari hukum-hukum itu. Nah, atau yang kedua, ta'tilil amal, tidak mengamalkan. Kalau perintah tidak dijalankan, kalau larangan dia terjang. Lebih ringan daripada yang pertama. Misal seorang menerjang perkara haram, dia meyakini bahwasanya mencuri itu haram, namun dia mencuri. Dia meyakini bahwasanya zina itu haram, namun dia melakukan. Namun semua itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudkhilhu naran makithan fiha. Allah memasukkan dia ke dalam neraka, dia tinggal di dalamnya. Walahu azabun yukhzihi wa yuhinuhu, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan dia dan merendahkan dia. Jelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat ini sebut termasuk dalamnya As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya ayat ini tidak bisa menjadi dalil bagi kaum al-Khawarij. Ya, ayat ini tidak bisa menjadi dalil bagi kaum Khawarij, demikian pula semisal mereka kaum Mu'tazilah ketika mereka menyatakan bahwasanya para pelaku dosa besar jika mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa itu, kata mereka bahwasanya mereka kekal abadi di neraka. Sekali lagi, ayat ini tidak bisa menjadi landasan dalil bagi Khawarij, demikian pula Al-Mu'tazilah. Ya. Sebagaimana pula, ya, ayat sebelumnya itu juga tidak bisa menjadi landasan bagi kelompok yang lain, Al-Murji'ah, Al-Jahmiyah dan semisalnya, terkait dengan masalah iman. Yang paling beruntung dalam hal ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, menggabungkan dalil yang satu dengan yang lain, ayat yang satu dengan yang lain. Disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwasanya ada, beliau mengatakan, faman ata'ahu ta'atan tamatan, siapapun yang taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Ya, siapapun yang taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Coba lihat poin ini. Dakhalal jannata bila azabin, maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa azab. Yang pertama. Yang kedua, waman asallaha wa rasulahu ma'siyatan tammatan. Dan siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat yang sempurna, yadkhulu fiha asyirku famadunahu, masuk di dalamnya kesyirikan dan di bawahnya. Dia bermaksiat dengan maksiat sempurna. Dakhalan nara, maka dia masuk ke dalam neraka. Khulida fiha, dikekalkan di dalamnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man ijtama'a fihi ma'siyatun wa ta'atun. Siapapun yang terkumpul padanya maksiat dan taat. Ya, maksiat ya taat. Kana fihi min mujibi as-sawabi wal inqabi. Maka pada diri orang itu ada perkara yang mengharuskan, ya, berkonsekuensi pahala dan berkonsekuensi hukuman. Bihasabi ma fihi minat ta'ati wal ma'siyah. Jadi kalau orang itu ya taat ya maksiat, maka di dalamnya ada perkara yang mengharuskan dia dapat pahala dan yang mengharuskan dia dapat dosa hukuman. Bagaimana bentuknya? Bihasabi ma fihi, tergantung apa yang ada pada dirinya berupa ketaatan dan maksiat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa qad dallat an-nusus al-mutawatiratu, telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang mutawatirah yang sangat banyak, tidak ada kedustaan padanya, ala annal muwahhidin, bahwasanya ahli tauhid, alladzina ma'hum ta'atu tauhid, bahwasanya ahli tauhid yang memiliki ketaatan bertauhid kepada Allah, ghayra mukhalladina finnar, tidak dikekalkan di dalam neraka. Fama ma'hum minat tauhid mani'un lahum minal khuludi fiha, maka siapapun yang ada pada mereka tauhid, maka itu terdapat penghalang bagi dia kekal di dalam neraka. Ini berikan bisyarah bagi kita semuanya ahli tauhid, insyaallah ya akan dijamin untuk masuk ke dalam jannahnya Allah dan tidak dikekalkan dalam neraka. Hanya saja ya, selama kita hidup di dunia adalah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai yang pertama. Faman ata'ahu ta'atan tamah, berusaha untuk menaati Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang sempurna. Niscaya balasannya masuk ke dalam jannah, bighairi hisab wala adzab, tidak dihisab, tidak pula diazab. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahi rabbil alamin.